Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladhi arsala rasulahu bilhuda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah iqraran bihi wa tauhida wa ashhadu anna Muhammada abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam tasliman mazida. Ikhwani fid din wa akhwati fillah, azzani wa azzakumullahu jami'a walhamdulillah adalah kata yang sangat layak dan pantas untuk selalu keluar dari lisan-lisan kita, karena begitu banyak nikmat Allah yang Allah berikan kepada kita. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Bila kalian berkehendak menghitung nikmat Allah, kalian tak akan mampu menghitungnya. Itu secara kuantitas, secara jumlah. Belum lagi kalau kita mau menilai nikmat Allah itu secara kualitas. Iya, value, nilai, harga dari satu kenikmatan yang Allah berikan sangat mahal. Barakallahu fikum. Nah, jadi Allah itu sangat baik, sangat kasih kepada kita semua. Sehingga tiap hari kita harus nantiasa memuji dan menyanjungnya. Demikian juga kata yang akan selalu pantas dan menjadi sebuah keharusan dari lisan-lisan kita adalah ucapan istighfar. Allahumma rabbi ighfir lana wa tub alaina innaka anta tawwabur rahim. Allahumma. Amin. Karena memang itulah kelakuan kita tiap hari. Allah selalu ngasih yang baik-baik, yang bagus-bagus kepada kita. Tapi kita membalasnya dengan yang kurang, yang malas, yang lemas. Kadang pelanggaran, kadang pengingkaran. Barakallahu fikum. Nah, baik. Kadang kita sadar melakukannya, kadang kita tidak sadar. Sehingga layak dan memang harus ya kita lebih banyak lagi beristighfar kepada Allah Jalla Jalaluh, meminta ampunan kepadanya, kemaafan dan bertobat inabah kembali kepadanya. Sebelum kita memulai dars kita pada malam hari ini, kitab Asy-Syari'ah karya Imam Al-Ajuri rahimahullahu taala, ada sedikit apresiasi kecil dari kami ya sebagai kejutan bagi para tolabah yang bersemangat untuk memperoleh sof terdepan. Siapa tadi yang sofnya paling kanan? Pojok sana. Angkat tangan. Ya, dapat posisi paling pojok sana, sebelah kanan. Paling depan, pojok kanan. Siapa? Angkat tangan. Ah, tayyib. Taqaddam. Baik, Mas Muka. Dari kelas Lugoh 1. Lugoh 2. Asal dari Malang, arek Malang, enggak sepele. Memang arek Malang enggak sepele. Barakallahu fikum. Nah, baik. Ada hadiah kecil dari kami. Semoga semakin memotivasi. Ini kutaib yang berjudul Dalilul Mu'tamir, ya. Petunjuk bagi orang-orang yang hendak umroh. Nah, di dalamnya terdapat bimbingan bagaimana umroh yang sesuai dengan sunnah. Tayyib. Sekarang baru kitabnya. Semoga di kemudian hari kelak benar-benar hadiahnya adalah umroh. Allahumma. Amin. Laka. Wa iyyakum. Nah, ijlis. Tayyib, itu harapan kita, ya. Siapa tahu ada para muhsinin dan muhsinat, para investor, ya, yang ingin menanamkan modalnya di akhirat. Nah, kami memanggil Anda untuk berlomba-lomba memberikan apresiasi kepada para tholabah, barakallahu fikum na'am, agar mereka semangat. Ya, mendatangi sholat jamaah. Dan apa yang mereka peroleh di dunia itu belum seberapa. Ya. Dan itu juga akan membuka mata. Nah, kita-kita yang menganggap enteng, menganggap sepele. Ya, barakallahu fikum. Nah. Loh, kalau umroh ana juga mau ya. Barakallahu fikum. Ya, sudah sabakokah akhuka barakallahu. Kalau bahasanya Rasuliyah. Nah. Baik. Ya kenapa enggak dari kemarin-kemarin seperti itu? Dan ada sebuah pengalaman barakallahu fikum kemarin ketika kita diminta diberikan amanah untuk membimbing beberapa jamaah umroh yang ana bawa. Itu ada satu jamaah kita yang barakallahu fikum bukan dari kalangan ikhwan salafiyin atau salafiyah, tapi dari orang awam. Satu, nyempil. Barakallahu fikum. Nah, baik. Komitmen kita kan inginnya yang ikut keberangkatan kita dari program ya ikhwa-ikhwa yang Masya Allah. Barakallahu fik. Ya. Semoga Allah berikan berkah pada niatan dan usahanya. Allahumma. Amin. Nah, ingin memberangkatkan asatidzah dari ma'had kita barakallahu fikum na'am yang memang tayyib dari sisi finansial mungkin ya tidak mampu barakallahu fikum na'am. Nah, itu komitmen kita saat itu memang ingin mengumpulkan jamaah-jamaah yang memang hanya dari kalangan kita. Ya, karena lebih enak ya. Untuk memberitahu, membimbing mereka, ini yang sunnah, ini yang bid'ah, ini yang boleh, ini tidak boleh. Barakallahu fikum na'am. Tayyib. Lebih gampang. Tapi kalau ada banyak jamaah yang orang awam itu kita agak kerepotan. Nah, terutama yang namanya selfie-selfie. Barakallahu fikum na'am. Tayyib. Ada saja ulahnya. Ya, tapi saat itu kita dapat titipan. Satu laki-laki jamaah. Dan saya bisa katakan cukup spesial dan istimewa. Saya juga kaget mendengar kisahnya. Barakallahu fikum na'am. Jadi beliau ini adalah orang yang gak mampu, orang miskin. Nah, dan memang bapak satu ini Masya Allah. Semangatnya dengan keawaman yang ada pada dia. Untuk menghadiri ya sholat. Sholat itu barakallahu fikum tepat pada waktunya atau bahkan lebih awal. Naam. Baik. Dan bertepatan pada saat itu barakallahu fikum ternyata masjid mengadakan sebuah barakallahu fikum door prize gitu ya. Nah, bagi para jamaah, barakallahu fikum yang menghadiri salat subuh kalau tidak salah barakallahu fikum di masjid itu, nah, ya akan dapat hadiah umroh barakallahu fikum. Nah, baik, ya. Ternyata, ya, bapak tersebut yang mendapatkan. Nah, pertama kali ketika dia mendapatkan berita itu, dia tidak begitu menganggapnya. Ya, dia anggap angin lalu saja. Ya, tenanan, ta. Ya, tenanan, Pak. Ah, enggak terlalu mengharap dia. Barakallahu fikum. Nah, ya sudah biasa aja. Barakallahu fikum. Nah, tayyib. Ya, sampai ketika ya benar-benar datang. Koper, ya. Kemudian kain ihram barakallahu fikum na'am. Tayyib. Wah, berarti ini beneran kata dia. Ya beneran. Nah. Jadi dia sudah dapat biaya umroh gratis, kemudian biaya siswa untuk anaknya sekolah, kemudian biaya untuk keluarga yang dia tinggal beberapa hari. Masya Allah, tabarakallah. Ya, barakallahu fikum. Nah, itu sebuah kejutan. Dan itu hanya gambaran kecil, barakallahu fikum. Nah, ya, itu adalah sebuah ganjaran yang Allah segerakan di dunia. Justru yang disembunyikan itu lebih hebat lagi daripada itu. Gitu ya. Nah, barakallahu fikum. Tayyib. Allah musta'an wa ala tiklanam. Sehingga barakallahu fikum tayyib. Saya mengharapkan sekali kepada para tolabah untuk tetap menjaga kestabilan konsisten mereka barakallahu fikum untuk bersegera ya mendatangi panggilan Allah untuk berlomba-lomba mencari shop terdepan barakallahu fikum na'am karena yakinlah ya apa yang Allah sediakan apa yang Allah persiapkan untuk mereka-mereka yang berlomba-lomba kepada Allah maka Allah akan memberikan balasan yang lebih baik lagi. Ya, ma taqarraba 'abdi ilayya shibran taqarrabtu ilaihi dhira'an. Ketika seorang hamba itu berusaha mendekat kepadaku ya satu kilan, maka aku akan lebih dekat kepada dia sebanyak satu hasta. Ya, ketika dia berusaha mendekat denganku dengan jarak satu hasta, aku akan mendekat dengan dia satu depa. Artinya ganjaran Allah akan selalu lebih baik dari apa yang kita usahakan. Nah, barakallahu fikum. Ya. Sehingga ya, jadikanlah niatan kita, semangat kita, barakallahu fikum untuk mendapatkan sof-sof terdepan itu ya. Bukanlah materi duniawi, ya, tapi benar-benar apa yang Allah rahasiakan, apa yang Allah sediakan untuk mereka-mereka yang barakallahu fikum tayyib mendapatkan sof-sof terdepan di dalam sholatnya barakallahu fikum. Nah, ya itu jauh lebih mahal, jauh lebih berharga barakallahu fikum. Nah, tayyib. Ya, tapi tidak ada salahnya ya kalau ada dari kalangan muhsinin wal muhsinat, para investor barakallahu fikum yang ingin menginvestasikan hartanya yang tidak akan lekang dimakan waktu, tidak akan usang dikena masa, nah ini tidak ada salahnya. Barakallahu fikum. Ada program ya, nah kejutan bagi para tolabah. Nah, tiba-tiba ustaznya ngomong siapa tadi yang sopnya di depan, pas di belakang imam. Oh, ya, alhamdulillah antum dapat hadiah umroh, masya Allah. Ya, barakallahu fikum. Kejutan. Ya. Nah, ya mungkin yang lain pada wah, tadi pada anak hampir itu pas di belakang imam. Nah. Untuk menggambarkan sedikit ya. Itulah kondisi yang nanti akan terjadi di akhirat di mana orang-orang banyak yang menggigit jarinya karena menyesal ketika ada kesempatan di depan mata dia anggap sepele dan anggap enteng. Barakallahu fikum. Wallahu ta'ala alam bisawab. Semoga Allah mudahkan, semoga Allah berikan hidayah mereka-mereka untuk barakallahu fikum tayyib memberikan ya semangat kepada para talaba dan kaum muslimin wal muslimat secara umum. Allahumma amin. Baik, kita lanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa qala ta'ala fi hadhihi surah qul falillahil hujjatul baligh falau syaa'a lahadakum ajma'ina. Surat Al-An'am ayat 149. Allah mengatakan, katakanlah wahai nabiku, hanya milik Allah hujjah yang kuat tak terbantahkan. Seandainya Allah menghendaki, akan Allah kasih hidayah mereka semua. Ini adalah barakallahu fikum tayyib potongan ya dari ayat yang kalau kita membaca secara komplit maka akan semakin jelas. Nah, jadi pada ayat sebelumnya tamamul ayah ayatnya secara sempurna sayaqulul ladzina asyraku. Allah mengatakan sayaqulul ladzina asyraku lau syaa'allahu ma asyrakna. Allah mengatakan sayaqulul ladzina asyraku, orang-orang musyrik itu mesti nanti akan berkata, mereka akan berargumen, ya, lau syaa'allahu ma asyrakna, kalau bukan karena kehendak Allah kami tidak akan berbuat syirik. Artinya, kenapa kalau memang ini syirik, kenapa kami dibiarkan melakukannya? Kan Allah tidak suka dengan syirik. Ya kan? Allah benci dengan syirik. Nah, kalau memang yang kami lakukan ini syirik, kenapa Allah biarkan? Dia beralasan dengan takdir untuk apa? Kesyirikan yang dia lakukan, dalam kemaksiatan yang dia lakukan. Wala aba'una wala harramna min syai'. Ya. Tidak juga bapak-bapak kami melakukannya. Tidak juga kami mengharamkan sesuatu yang sudah Allah halalkan. Itu alasan dia. Iya. Kalau memang ini enggak benar, ya kenapa Allah biarin? Masa orang enggak benar dibiarin aja? Paham ya? Nah, kalau memang ini enggak benar, ya hentikan dong. Kalau memang ini enggak benar, ya jangan biarkan dong. Paham ya? Nah, tapi ternyata kok dibiarkan. Berarti apa? Nah, ya, tayyib. Maka Allah katakan, kadzalika kadzdzabal ladzina min qablihim. Allah katakan, ya begitulah memang orang-orang sebelum mereka mendustakan dakwah dan seruan para nabi. Artinya ini adalah argumentasi klasik, ya. Alasan yang barakallahu fikum jadul. Ya. Sebelum-sebelumnya orang-orang musyrik ya kayak gitu ketika beralasan di hadapan para nabi dan rasul, ketika mereka enggan diajak untuk bertauhid. Alasannya kayak gitu. Kata Allah sama. Barakallahu fikum na'am, ya. Jadi sejarah itu akan berulang. Barakallahu fikum na'am. Tayyib. Makanya tidak salah kalau ada seorang tokoh di negeri kita yang mengatakan jas merah, jangan lupakan sejarah. Pernah dengar? Hah? Siapa yang bilang kayak gitu? Muhammad B.J. Habibie? Bapak Soeharto atau Jokowi? Siapa? Ada Malik? Hah? Oh, teman antum yang ngintang kayak gitu. Nah, siapa nama teman antum? Soekarno. Siapa? Hanif yang bilang kayak gitu. Oh. Itu kata Hanif ya. Quote Hanif, jas merah. Jangan lupakan sejarah. Mana Hanif? Hanif mana? Mana Hanif? Nif? Itu perkataan antum itu? Antum nukil dari siapa Nif? Pernah dengar? Siapa yang bilang Nif? Itu banyak yang enggak tahu ternyata ya. Nah, siapa Nif yang bilang Nif? Enggak tahu ya, selentingan aja Ustaz. Sering ada teman yang bilang kayak gitu. Nah. Enggak tahu tapi siapa yang mengucapkannya ya. Nah, ada yang tahu siapa yang mengucapkannya? Angkat tangan. Ada yang tahu? Ah, itu yang atas tuh. Kedengeran enggak? Siapa, Mas? Siapa? Gus Dur? Bukan. Siapa yang bilang? Ada yang tahu enggak? Yang mengatakan jas merah jangan lupakan sejarah siapa? Loh, memang anak-anak Gen Z ini agak susah kalau diajak belajar sejarah ya. Nah. Baik. Taunya One Piece itulah. Kalau diajak belajar sejarah wis buta barakallahu fikum. Nah. Tapi kalau One Piece, oh tahu ceritanya ya. Nah, dari episode 1 sampai 40 hafal. Barakallahu fikum. Nah, tapi kalau sejarah buta barakallahu fikum. Nah. Padahal itu ucapan yang sangat masyhur. Ucapan siapa? Ada yang tahu enggak? Masa enggak ada yang tahu? Satu masjid ini? Angkat tangan yang tahu. Jangan germeng-germeng aja angkat tangan. Ah itu yang angkat tangan itu siapa itu? Coba berdiri. Berdiri. Mana? Oh, Masya Allah. Siapa Mas yang bilang gitu Mas? Siapa? Bapak Soekarno. Soekarno yang dari Malang ke Semarang. Presiden RI pertama. Nah, Bapak Insinyur Soekarno. Presiden pertama kita. Barakallahu fikum. Nah, ya. Yang mengatakan jas merah. Ya, barakallahu. Jangan melupakan sejarah. Barakallahu fikum. Nah, ya. Karena seperti itu memang akan berulang lagi kejadiannya. Hanya saja nama, ya, tempat, barakallahu fikum. Nah, itu berbeda. Tapi inti dari kejadiannya sama. Barakallahu fikum. Nah, baik. Demikian juga Allah katakan di sini. Ya. Kadzalika kadzdzabal ladzina min qablihim. Ya begitulah cara orang-orang yang mendustakan dakwah para rasul sebelum engkau. Nah, sama. Ya, polanya sama. Hatta dzaku ba'sana. Hatta dzaku ba'sana. Tapi akhirnya kata Allah apa? Mereka diazab. Mereka disiksa oleh Allah di dunia. Nah, baik. Kul, katakan kata Allah. Memerintahkan kepada nabinya. Hal indakum min ilmin. Ya. Apa kalian punya ilmu? Tentang alasan kalian tadi. Argumen kalian tadi. Fatukhrijuhu lana. Sehingga kalau memang ada ilmunya. Mana ilmunya? Buktinya apa? Mana landasannya? Nah. Kalau memang ada ilmunya. Atau hanya sekedar barakallahu fikum tebak-tebakan. Ya, hanya sekedar perkiraan, kira-kira. Hanya sekedar barakallahu fikum asumsi saja. Nah. In tattabi'una illa dhann kata Allah. Ya. Tidaklah kalian mengikuti melainkan hanya sekedar prasangka. Wa in antum illa takhrusun. Nah, dan tidaklah kalian mengucapkan melainkan hanya ya barakallahu fikum perkiraan, takhrusun al-khars. Barakallahu fikum. Nah, itu ayat sebelumnya. Itulah yang dimaksud dengan qulillahil hujjatul balighah. Katakanlah hujjah yang kuat, yang kokoh itu hanya milik Allah. Untuk mematahkan argumen-argumen kaum musyrikin dari dulu sampai sekarang, ya, dengan beberapa poin-poin yang disebutkan oleh beliau tadi. Barakallahu fikum. Nah, ada beberapa poin yang bisa kita ambil kesimpulan dari ayat tersebut. Ya, di antara bantahan, ya, ar-raddu ala man ihtajja bil qadar ala asy-syirki wal bid'ah wal ma'asi. Bantahan terhadap orang-orang yang beralasan dengan takdir untuk melegalkan tindakan syirik, bid'ah dan kemaksiatannya. Barakallahu fikum. Na'am. Tayyib. Di antaranya minha law kanat sahihatan lam tahilla bihim al-uqubah. Law kanat sahihatan lam tahilla bihim al-uqubata. Andai kata memang argumen tersebut benar, maka tentu tidak mungkin Allah Subhanahu wa taala menimpakan azab kepada mereka. Iya. Andai kata syiriknya mereka itu benar, maka enggak ada cerita tentang kaum 'Ad, kaum Tsamud, barakallahu fikum, tayyib. Iya. Dan Fir'aun, Qarun dan yang lainnya, barakallahu fikum, bangsa-bangsa yang ingkar kepada para nabi. Nah, andai kata argumen mereka benar, ya enggak mungkin ada cerita mereka diazab, barakallahu fikum, dihancurkan oleh Allah ketika di dunia. Nah, dan ternyata itu terjadi. Menunjukkan enggak benar alasan itu. Ya, sebagaimana pada ayat yang tadi disebutkan. Nah, barakallahu fikum, ya, hatta zaku ba'sana. Nah, dengan argumen seperti itu, akhirnya mereka disiksa oleh Allah. Diazab oleh Allah. Itu poin pertama. Poin kedua. Annal hujja la buddha antakuna hujjatan mustanidatan ilal ilmi. Annal hujjata la buddha antakuna hujjatan mustanidatan ilal ilmi wal barahin. Yang kedua, bahwa yang namanya hujja, argumen, ya, tayyib, itu harus bersandar, bertumpuan kepada ilmu atau bukti. Nah, mana buktinya? Mana ilmunya kalau tindakan kalian itu dibenarkan? Ya, hanya karena Allah biarkan kalian lakukan, belum tentu tindakan itu benar. Tayyib. Fa amma idza kanat mustanidatan ila mujarradiz dhon wal kharsi, fa amma idza kanat mustanidatan ila mujarradiz dhanni wal kharsi alladhi la yughni minal haqqi syai'a fa innaha batilah. Nah. Ya. Wa amma idza kanat mustanidatan ila mujarradiz dhon wal kharsi, adapun kalau argumennya bertumpuan hanya dengan semata-mata dugaan dan prasangka, kata beliau, alladzi la yughni minal haqqi syai'a, itu tidak bisa mencukupi sebuah kebenaran, enggak cukup untuk membuktikan sebuah kebenaran. Ya, dugaan dan prasangka itu tidak cukup. Fa innaha batilah, maka argumen itu adalah argumen yang batil. Ya, kalau masih berupa dugaan atau prasangka, argumen tidak akan diterima. Barakallahu fikum. Naam. Baik. Ya. Itulah yang disebutkan pada ayat itu, hal indakum min ilmin fatukhrijuhu lana in tattabi'una illa dhann wa in antum illa takhrusun. Pada poin tersebut diambil faedah tadi, ya. Nah, kalau memang kalian benar, mana buktinya? Mana argumennya? Nah, tapi kalau hanya sekedar prasangka dan dugaan, itu enggak bisa jadi argumen, enggak bisa jadi dalil. Barakallahu fikum. Kemudian yang ketiga, annal hujjata lillah al-balighah. Annal hujjata lillah al-balighah. Bahwa argumen yang benar-benar kokoh dan kuat itu hanya dari Allah. Artinya, apakah kalian bisa menukilkan kalamullah yang membenarkan perbuatan kalian? Ada enggak Allah mengatakan, silakan syirik, silakan maksiat, silakan begini? Nah, ada enggak? Iya. Argumen itu akan kuat, akan kokoh kalau langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Allati lam tabqa li ahadin udhran. Allati lam tabqa li ahadin udhran. Allati ittafaqat 'alaiha al-anbiya wal mursalun. Allati ittafaqat 'alaiha al-anbiya wal mursalun. Wal kutubul ilahiyah. Wal athar an-nabawiyah. Wal uqul sahihah. Wal fitratu al-mustaqimah. Wal akhlaqu al-qawimah. Baik. Ya, allati lam tabqa li ahadin udhran. Di mana tidak tersisa bagi seorang pun uzur, alasan. Kalau sudah datang argumen dari kalamullah, selesai. Enggak ada alasan bagi orang untuk menolak atau menentangnya. Di mana allati ittafaqat 'alaihal anbiya wal mursalun, di mana para nabi dan para rasul sepakat, ya, dengan landasan itu. Wal kutubul ilahiyah, begitu juga kitab-kitab suci yang lain juga sepakat. Wal fitratu al-mustaqimah, baik. Al-atharun nabawiyah, ya, asar-asar dari para nabi. Wal uqulu sahihah, akal-akal yang sehat, waras. Wal fitratul mustaqimah, fitrah yang masih lurus. Al akhlaqul qawimah, dan akhlak-akhlak, perangai-perangai yang barakallahu fikum bagus. Semuanya sepakat, ya. Kalau semuanya berlandaskan hujjah tadi dari kalamullah, selesai. Om, ya. Kalau ada argumennya dari kalamullah, selesai. Nah, enggak ada alasan, enggak ada uzur untuk barakallahu fikum mengambil yang lain. Itu disepakati. Fa'ulima bidzalika, maka bisa diketahui dari argumen tadi, anna kulla anna kulla ma khalafa hadhil adillah al-qati'ah batilun. Ya. Wa ulima bidzalika anna kulla ma khalafa hadhil adillah al-qati'ah batilun. Maka dari sini diketahui bahwa setiap yang menyelisihi dalil-dalil yang pasti seperti ini, yaitu kalamullah, maka dia adalah kebatilan. Ya, ketika menyelisihi kalamullah, maka dia adalah kebatilan. Walaupun yang menyampaikan argumen tadi, barakallahu fikum, tayyib, seorang tokoh besar, ya, seorang ulama besar, atau kiai besar, barakallahu fikum, atau wali, tapi jelas-jelas menyelisih kalamullah, nah, maka batil. Kainan mangkana. Siapapun orangnya. Barakallahu fikum. Ya. Lianna naqidul haqqi la yakunu illa batilan. Lianna naqidul haqqi la yakunu illa batilan. Nah, karena sesuatu yang menjadi lawan dari kebenaran, ya pastilah dia adalah kebatilan. Ya, kalau dia berlawanan dengan kebenaran, ya pasti dia kebatilan. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Ya, jadi tiga poin itu. Nah, yang pertama, kalau memang benar pernyataan kalian, ya kenapa masih diazab sama Allah? Ya. Kenapa orang-orang musyrik itu diazab oleh Allah Subhanahu wa taala? Berarti enggak benar. Kalau benar masa diazab? Nah. Yang kedua, kalian bisa datangkan bukti atau tidak? Mana ucapan Allah? Mana ucapan Rasul yang membuktikan kalau memang perbuatan kalian itu diperintahkan atau dibenarkan? Enggak ada kan? Nah, barakallahu fikum. Tayyib. Kalau hanya sekedar dugaan, prasangka, enggak bisa jadi argumen. Yang ketiga, yang menjadi argumen yang kuat, tidak ada alasan untuk menyelisihinya adalah kalamullah. Wong jelas kalamullah mengatakan tidak boleh melakukan kesyirikan, melakukan penyembahan kepada selain Allah. Nah, itu yang jelas. Ya, masa yang jelas mau dilawan dengan yang berupa zon. Ya, dugaan atau prasangka. Nah, tentu secara ilmu logika, barakallahu fikum, dalam berargumentasi itu cacat, barakallahu fikum. Nah, logika seperti itu. Tayyib. Wallahu taala a'lam bishawab. Ya, itu beberapa faedah yang bisa kita ambil dari ayat. Sehingga dalam ayat ini ada bantahan bagi orang-orang yang barakallahu fikum berusaha untuk melegalkan tindakan syirik yang mereka lakukan, ya dengan alasan takdir, karena merasa apa, dibiarkan. Maka langsung dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Naam. Wallahu taala a'lam bissawab. Itu yang bisa kita bahas untuk pertemuan kali ini, ya. Naam. Rabbi Allahumma ighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim.